Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayami thumma istawa ala al-arsh yuliju al-layla fi al-nahari wa yuliju al-nahara fi al-layl sakhra samsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala nabiyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, fa in astaqal hadisi kitabullah wa khair hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam شر الأمور مقدثاتها فإن كل مقدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita dipertemukan dalam rangka tanasukh, dalam rangka saling mengingatkan di atas kebaikan dan di atas kebenaran. Dan itu salah satu di antara kunci, di antara kunci-kunci yang Allah berikan pada orang yang tidak akan merugi di hari kiamat nanti. Yang dimana Allah katakan ketika menyebutkan di antara sebutan innal insana lafi khusr, semua kondisi manusia, baik manusia itu dalam kondisi yang sempurna ataupun tidak sempurna, semua dalam kondisi rugi. Kecuali mereka orang-orang yang senantiasa punya iman, kemudian iman itu dipupuk dengan amal kebajikan. Dan yang ketiga adalah senantiasa di atas nasihat dan saling mengingatkan, yang disebut dalam Al-Quran watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Semoga majlis kita terhitung sebagai salah satu di antara amal soleh yang menjadi salah satu pemberat timbangan kita di yaumul mizan. Tapi kafilah wal akhwat yang dirahmati Allah, kitab yang ada di hadapan kita walaupun taswir ya, kitab kopian nih, terkait dengan ad-durus al-muhimmah li'amatil ummah, ini kitab yang sangat menarik sebenarnya ya. Yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala. Yang dimana dalam kitab ini memang mencakup semua aspek dari si aqaid ya, dari si akidah, begitu juga dalam fikih, muamalah ya, itu disampaikan di situ. Ya, secara global kita katakan memang kajian kitab Durusul Muhimmah li'amatil ummah ini kita sebut untuk kaum muslimin pada umumnya ya. Karena ammah itu diartikan juga salah satunya adalah umat ya, yang mungkin dalam kondisi secara keseluruhan ya. Nah, cuma dalam kitab ini ada beberapa yang mungkin nantinya kita akan bahas yang menjadi landasan pokok ya. Karena yang bab pertama dicantumkan oleh beliau tentang tafsir ya. Nanti coba kita rolling saja, kita pindah aja ya. Nah, dia ada bahasan pokok yang beliau sampaikan terkait dengan pondasi atau usul bagaimana seorang itu berislam ya. Jadi kalau kita bicara masalah pondasi dan usul, itu tidak lain adalah sebutan dalam bahasa akidah ya. Kenapa kita sampaikan ini lebih awal? Karena pokok daripada prinsip seorang muslim itu bagaimana mengenal tentang pondasi dulu ya. Nah, kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwa syajarah ya, jadi pohon itu bisa jadi tangkainya indah, daunnya juga indah, bahkan buahnya pun juga bagus, itu tergantung bagaimana akar daripada pohon itu. Jadi kalau akar itu bagus dalam menyerap air, kemudian juga kokoh dan kuat, itu semua akan menjadi baik. Nah, kata beliau salah satu di antara baiknya Islam seseorang itu bagaimana mengenal dan mengkaji tentang pokok atau usulnya ya, yang kita sebut dengan akidah. Yang bahasa lainnya kita sebut dengan tauhid ya. Karena ketika tauhid kita bagus, insya Allah bahasa kita dimanapun kita berada, maka insya Allah kita akan menjadi ya, jadi baik ya. Tapi kalau akoidnya atau akidahnya atau tauhidnya ini rusak, maka ya besar kemungkinan ya dimanapun kita berada kondisinya tetap rusak. Taib, kita baca penjelasan beliau ya. Qala al-muallif rahimallahu taala. Yang pertama beliau sebutkan tentang ad-dars tsani ya. Jadi kajian yang kedua, kalau kajian pertama tadi kita sampaikan tentang beberapa tafsir ya. Tidak semua tapi beberapa surat yang dipilih oleh beliau yang dipaparkan di depan. Ya, sebutlah surat Al-Fatihah beliau sampaikan di situ. Kemudian ada surat Al-Ikhlas, kemudian ada surat Al-Alaq, ya. Kemudian ada surat Al-Lahab dan seterusnya sampai Al-Qari'ah. Itu di pelajaran pertama ya. Nanti kita coba sampaikan di sesi yang ketiga atau keempat mungkin ya, karena kita punya 4 sesi. Jadi sesi awal bulan ini, kemudian pekan kedua, kemudian bulan Desember kalau tidak salah, pekan pertama dan pekan kedua ya. Kita ada 4 sesi. Nanti ada kesempatan kita baca dan kita coba ambil intisari dan pokok daripada kitab Durusul Muhimah ini. Taib. Qala al-muallif rahimallahu taala ad-dharsu tsani tentang sebuah landasan yang penting dan menjadi pokok daripada keislaman seseorang ya. Yang dimana disebutkan oleh beliau tahtal maudhu atau unwan ad-dharsu tsani tentang landasan yang disebut dengan kalimatus syahadatain ya. Ini pokok dan menjadi hal yang mungkin di kalangan kita di orang Indonesia mendengar pelajaran atau kajian syahadatain atau kalimat kita tebus dengan syahadat itu seakan hal yang apa ya, kayaknya biasa ya. Padahal kalau kita mencoba untuk belajar di Timur Tengah ya, katakanlah kita belajar di Medina, kita belajar di Jordan ya, atau kita belajar di halaqah-halaqah masayikh yang ada di Yaman ya. Hatta mereka yang sudah mungkin bahasanya itu sudah S2, Master, bahkan yang doktoral itu masih kajian tentang Tauhid ya. Pernah suatu ketika iseng gitu ya, duduk majelis sama salah satu di antara mufti yang di Mekah itu. Ternyata kajiannya kitab Tauhid ya. Kitab Tauhid yang sarannya kan banyak ya, bisa Fathul Majid, bisa mungkin beberapa sarah yang disampaikan oleh para ulama. Tetapi kajian pokoknya adalah kitab Tauhid. Padahal yang duduk itu adalah mereka para masayikh juga ya. Ya, sampai sebegitunya bagaimana tentang ya, mengenalkan tentang tauhid ini. Dan kita sadar dan kita tahu bahwa dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sejak beliau kemudian diangkat sebagai seorang rasul, maka beliau tidak henti-hentinya mendakwahkan tentang apa? Kalimat syahadatain atau kalimat tauhid ini ya. Taib, sebelum berangkat tentang apa kalimat syahadatain itu, maka ada salah satu di antara sebutan hadis yang menarik ya. Hadis yang menarik ini mungkin pernah kita dengar dan pernah kita baca ya. Yang para ulama menyebutnya dengan hadis bitaqah ya. Hadis bitaqah, hadis yang sangat populer di kalangan para thalabul ilm ya. Mungkin kalau antum atau kita belum mengenal, mungkin belum dikatakan thalabul ilmi gitu ya. Kalau sudah mengenal hadis ini baru disebut sebagai seorang santri ya, atau seorang penuntut ilmu ya. Taib, hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As ya, radhiyallahu taala anhu. Kita kenal dalam ilmu hadis atau mustalah itu ada seorang sahabat yang kita kenal dengan sahabat Abu Abadil ya. Ada sahabat 4 Abdullah yang di mana mereka ini adalah sahabat-sahabat yang hafalan hadisnya sangat luar biasa banyak. Ya. Bahkan sebanding ya, atau kita katakan hampir sama dengan Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. 40.000 hadis ya, di usia kurang lebih 25 atau mungkin 21 tahun. Ya, mungkin di antara antum yang usianya sudah 21 masa 22 mungkin hafalannya ya kurang lebih seharusnya kayak mereka ya, para sahabat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 40.000 hadis ya, dengan mutqin ya. Dengan mutqin itu artinya dengan ya, dengan tanpa cacat ya, tanpa lupa ya. Kalau kita mungkin 1 2 3 sudah lupa semua. Ya. Ngaji dengar hadis pulang-pulang apa tadi ya, itu kita. Taib, Abdullah bin Amr bin As ya, ini punya saingan juga kalau kita sebut dalam ilmu hadis itu ada pertama Abdullah bin Umar ya. Kemudian kita sebut lagi ada Abdullah bin Abbas ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dan yang keempat adalah Abdullah bin Amr bin As. 4 Abdullah yang disebut oleh para ulama dengan Abu Abadil ya. Jadi empat sahabat yang depannya Abdullah, ini mereka sangat bersaing dalam ketika membawakan sebuah hadis atau hafalan hadis. Ya, sampai-sampai para ulama menyebut kalau seseorang itu mengenal hadis ya, atau ingin tahu sebuah hadis melalui empat orang ini. Artinya ketika hadis pertama katakanlah contoh saja misalnya hadis A, sahabat Abdullah bin Umar gak tahu, kita tengok Abdullah bin Abbas. Ya. Kalau Abdullah bin Abbas mungkin gak tahu, ya, kita tengok Abdullah bin Mas'ud. Kalau seandainya tidak tahu, kita tengok yang satu, yang keempat, Abdullah bin Amr bin As. Ya. Kata para ulama, jika empat-empatnya tidak tahu, maka hadis itu perlu dicek dan diketahui. Ya. Sampai sebegitunya, artinya kualitas empat sahabat Nabi ya, radhiyallahu anhum ajma'in, ini secara keilmuan hadis luar biasa ya. Nah, salah satu hadis yang disampaikan oleh beliau ketika beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusakhu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang dihadirkan di hari kiamat ya. Dan di mana orang ini dihadirkan di hadapan seluruh makhluk ala ru'usi khalaik ya. Jadi kalau persidangan di dunia, mungkin kalau pernah ya, yang pernah mengikuti atau mungkin pernah menghadiri, paling yang datang ya beberapa orang saja ya, para orang penting yang diundang. Rasa malunya mungkin terbatas ya, mungkin orang-orang yang ada di situ mungkin kita malu ketika kemudian disidang. Tetapi orang ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala disidang, dan di mana dia ditonton oleh seluruh khalaik, itu artinya dari seluruh makhluk min awalihi wa akhirihi, dari pertama sampai akhir ya. Nah, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada orang ini fayunsaru lahu tis'atun wa tis'una sajilan, kemudian Allah Subhanahu wa taala paparkan ya, Allah tampilkan, Allah tunjukkan kepada orang ini 99 lembar lembaran ya. Para ulama hadis menyebut 99 lembaran ini semua adalah lembaran keburukan ya. Maka ini dalil bahwa bisa jadi yang Allah tampilkan, Allah tampakkan di hari kiamat nanti itu adalah lembar-lembaran yang kita miliki, atau mungkin amal-amal yang kita miliki. Karena dikatakan oleh Ibnu Qudamah bahwa di hari kiamat seseorang itu bisa jadi dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga hal ya. Kalau bahasa kita ditimbang ya. Karena hadis ini nanti kita akan bicarakan tentang bagaimana Allah akan timbang bitaqah tersebut, atau kita sebut dengan lembaran itu ditimbang dengan kalimat tauhid. Beliau menyebutnya yang akan ditimbang di hari kiamat, kata para ulama, ada tiga hal. Yang pertama yang kita sebut dengan sebutan suhuf ya. Suhuf itu lembaran-lembaran. Ima lembaran kebaikan ataupun lembaran keburukan. Ya, dalilnya tentang hadis ini. Yang kedua yang akan ditimbang adalah amal soleh yang kita miliki. Ya. Jadi ketika Allah katakan faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara. Jadi amal yang sekecil apapun nanti kita akan lihat ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya akan dipertanggungjawabkan, akan kita minta. Ya. Yang dimana amal soleh ini yang mungkin barangkali sering kita pahami. Jadi yang akan ditimbang oleh Allah adalah amal kebajikan kita. Adapun yang ketiga yang akan ditimbang di hari kiamat adalah tentang jism. Ya. Jism itu badan kita, real. Ini ada beberapa argumen dan dalil yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Ketika Nabi menyebutkan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini kan dalam postur tubuh kakinya cacat. Ya. Ketika beliau ini kemudian jalan, ketika terkena angin yang kencang, maka beliau hampir mau jatuh, hampir mau roboh. Nah, ketika kemudian orang-orang itu melihat tentang bagaimana jalannya Ibnu Mas'ud, ya, maka yadhakul kaum. Ya. Para kaum itu mentertawakan beliau. Ya. Nah, seketika kemudian orang-orang yang mentertawakan sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi kemudian mendengar dan langsung melihat, bima tadhakun, kata Nabi. Ya. Kenapa engkau tertawakan? Nah, di situ yang menarik kemudian Nabi katakan, wallahi demi Allah, ya, lau kana, seandainya betis sahabat Ibnu Mas'ud itu ditimbang dengan gunung Uhud ya, maka sungguh masih beratan betis sahabat Ibnu Mas'ud. Ini artinya apa? Betisnya akan ditimbang dengan gunung Uhud, kualitas bobotnya, kualitas beratnya jauh lebih berat ketimbang gunung Uhud. Padahal ya, gunung Uhud itu tidak setinggi gunung Merapi ya. Ya, tapi dia kan lebar terus juga besar ya. Gunung Uhud. Ini bukti kalau jism ya bisa jadi Allah timbang. Ini juga senada dan sepenjelasan dengan ayat yang ketika Allah katakan dalam surah Al-Kahfi bahwasanya wa yaumal qiyamati wazna, pada hari kiamat itu ada disebut dengan hari timbangan ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan salah satunya tentang hadis adanya orang kafir yang samin, yang kabir, gemuk dan besar itu ditimbang dengan salah satu sayap ekor seekor nyamuk. Ya. Maka dalam hadis itu dikatakan sayap seekor nyamuk itu jauh lebih berat ketimbang orang kafir yang besar juga gemuk. Ya, maka bisa jadi jisim kita yang ditimbang, tetapi terkait dengan masalah ini jika tidak ada dalil tidak bisa kita berargumen, ya. Tidak bisa kemudian kita katakan si A ditimbang badannya, si B ditimbang jasadnya, tidak, ya. Ketika ada dalil maka kita katakan ya bisa jadi. Maka kata para ulama bisa jadi di hari kiamat nanti ditimbang itu mungkin bisa suhuf-suhuf yang kita miliki, lembaran-lembaran kebaikan atau keburukan. Yang kedua adalah amal kebajikan yang kita miliki atau jisim kita, ya. Baik. Nah, ketika kemudian orang yang dipaparkan 99 lembar keburukan, wa kullu sajrin muddal basar, sedangkan satu lembar yang dia lihat, ya, jadi satu lembaran yang dia lihat itu muddal basar, seluas mata melihat. Artinya apa? 99, satunya itu adalah dilihat semuanya adalah keburukan, itu baru satu. Berarti kita katakan satu lembarannya itu adalah keburukan yang mata ini atau penglihatan itu sudah mencukupi, ya. Itu lapis atau tumpuk 99. Maka bisa kita bayangkan bagaimana besarnya dan banyaknya dosa orang ini, ya. Maka ini yang juga Nabi katakan bahwa setiap anak cucu Adam itu punya salah dan punya dosa, ya kan? Jadi dosa kita itu kecil-kecil tapi kemudian ditumpuk, ya. Ternyata di akhir hari kiamat ternyata seperti kondisinya orang ini. Dia numpuk sampai kemudian punya 99 lembar keburukan, yang satu lembar keburukan itu seluas mata melihat, ya. Maka ya beruntung ya di dunia kalau ada orang yang dibukakan aibnya. Karena manusia enggak lepas dari aib, ya. Hatta mungkin bahasanya adalah mereka para orang-orang yang soleh gitu ya, orang-orang beriman apakah tidak punya aib? Punya aib, ya. Punya aib. Artinya aib itu kesalahan. Ya. Makanya kalau kita bicara ketika ada orang yang dibukakan aibnya di dunia, ya. Dibukakan aibnya di dunia, mungkin dia misalnya korupsi, mulai ketahuan, ya, atau ketika dia berzina ketahuan. Ini sungguh sangat luar biasa nikmat sebenarnya. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah bukakan aibnya dalam rangka bagaimana dia agar sadar dan tidak mengulangi kemaksiatan atau dosa yang dia lakukan. Dan ini sudah mengulangi bagaimana hisab di hari kiamat nanti. Ya. Maka yang kalau kita lihat di berita-berita si A kebongkar kasusnya ini, si B kebongkar itu, kadang-kadang kita malah seakan-akan menjelek-jelekan gitu ya. Oh, rasain ya. Makanya jangan mencuri, makanya jangan ini. Justru bisa jadi itu orang yang lebih baik daripada kita. Ya kan? Karena Allah bukakan aib dia di dunia. Sedangkan kalau kita dibukakan aib kita di akhirat, naudzubillah. Kalau di dunia mungkin ya medsos atau mungkin media yang bisa menonton, ya kan? Kalau orang-orang kampung yang enggak ada media, enggak bakalan tahu. Tapi kalau di hari kiamat Nabi katakan ru'usil khalaik, seluruh makhluk bisa melihat itu. Ya, makanya benar dalam doa Nabi salah satunya Allahumma ya astur auratina, ya. Jadi Allah tutupilah aib-aib kami, ya. Itu salah satu doa yang Nabi ajarkan dalam rangka bagaimana kemudian kita di hadapan Allah tidak memiliki aib, ya. Baik, kita lanjutkan hadis ini, ya. Ketika kemudian orang ini ditanya, ya, engkau punya keburukan sedemikian besar, summa yaqulullahu ta'ala, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang ini, ya, berkata. Ya, ini salah satu antara bentuk dialognya Allah kepada hambanya ketika di yaumul qiyamah. Ini juga bukti dan dalil bahwa Allah itu berbicara. Sebagaimana ya salah satu di antara penjelasan yang mungkin kita sudah maklum dan kita tahu bahwa ketika Musa ini berbicara, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi mana ketika orang-orang Bani Israel ini minta ikatan perjanjian kepada Musa, jika memang engkau, kata orang-orang Israel yang tidak beriman ini, engkau adalah nabi, tunjukkan kepada kita kalau engkau ini adalah seorang nabi dengan bicara langsung kepada Tuhanmu. Ya, maka Musa pun mencoba untuk membuktikan itu. Ya. Musa kemudian pergi ke bukit, ya kan, mencari bagaimana kebenaran itu. Ketika kemudian Musa berdialog kepada Allah, ya, maka Musa ingin istilahnya ngotot melihat bagaimana tunjukkan wujudmu ya Allah. Ya. Ternyata kemudian Allah katakan, ya, coba kamu lihat di gunung sebelah. Ya. Maka seketika dilihat Musa alaihissalam, gunung itu hancur berkeping-keping, ya, dan itulah kemudian Musa itu kembali ke kaumnya Bani Israel. Di saat Musa itu pulang dari, sebagian ulama menyebutnya dengan Bukit Tursina, ya, ternyata mereka orang-orang Israel, ya, orang-orang yang ya disebut Bani Israel ini, mereka menyembah anak sapi. Ya. Jadi sejarah bagaimana Nabi Musa dakwah itu luar biasa. Ya. Tidak ada kaum yang istilahnya ngeyelin Nabi kecuali di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Maka ini bukti kalau Allah itu berbicara. Ya. Nah, apakah kemudian seseorang itu bisa berbicara di hadapan Allah seenaknya sendiri gitu ya? Kata di dunia mungkin ketika di sidang bisa dia protes dan ini dan itu ya. Tapi di hadapan Allah tidak ada. Tidak ada orang pun yang kemudian bisa protes, bahkan dia yang kemudian mengatakan ah ataupun kalimat-kalimat yang senada. Karena Allah katakan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Di hari itu tidak ada orang yang bisa berbicara kecuali yang diberikan mandat atau izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan izin, maka mereka Allah katakan faqala sawaba. Mereka mengatakan dan berbicara dengan ucapan yang benar. Ini bukti apa? Dari kiamat enggak bisa kita mau mengelabui Allah itu ya. Istilahnya mau bohongin ya. Kalau di dunia banyak orang berkhilaf atau mungkin berbohong ya. Tapi di hadapan Allah la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Ya. Itu pun kalau dia pun bisa ngomong, maka Allah katakan faqala sawaba ya. Ya, tapi ini keterbatasan waktu. Ya, insya Allah besok kita lanjutkan ini baru mukadimah tentang awal hadis. Ya. Jadi berangkat nanti dari hadis yang akan kita baca ini, kita akan mencoba menyelami tentang apa sih kalimat syahadatain. Ya, sampai sebegitu dahsyatnya yang dalam hadis ini nanti, bagaimana ketika Nabi sebutkan, ya, dan kemudian menjadi salah satu di antara pelajaran yang sangat berharga bagi seorang Muslim. Ya, wallahul muwaffiq. Demikian. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.